Sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati-hati malaikat itu, qalu, mereka mengatakan, madza qala rabbukum? Apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haq. Mereka mengatakan, ay al-malaikah al-haqq, kebenaran yang difirmankan. Wa huwal aliyyul kabir, dan dialah Allah al-aliyyu, yang maha tinggi, al-kabir, yang maha besar. Tayyib. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Bab ini adalah bab yang ke-14 yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, dan di sini beliau tidak memberikan judul terhadap bab ini, tetapi langsung menyebutkan sebuah ayat di dalam surat Saba ayat yang ke-23. Ayat ini sebetulnya sudah beberapa kali kita bahas. Demikian juga faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini telah beberapa majlis kita bahas, baik di kitab ini maupun di kitab Usulul Iman. Namun ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kita akan baca keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, hafizahullah taala, munasabatul bab li kitab tauhid. Yang pertama, hubungan antara bab ini dengan kitab tauhid. Tadi beliau tidak memberikan judul. Beliau hanya membawakan ayat ini. Kata beliau, hafizahullah, anna fihi bayana halil malaikah. Bahwasannya fihi, di dalamnya, hi kembali ke albab, pada bab ini, bayana halil malaikah, terdapat penjelasan tentang kondisi malaikat. Alladzina hum aqwa wa a'zamu man 'ubida min dunillah. Di mana malaikat itu adalah makhluk yang paling kuat, wa a'zam, makhluk yang paling besar, man 'ubida min dunillah, yang diibadahi oleh manusia selain daripada Allah. Baik. Jadi konteksnya beliau masih menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan syirik. Kemarin kita sebutkan tentang orang soleh, sebelumnya tentang hak Rasulullah SAW, sebelumnya tentang para wali, dan seterusnya. Nah, di sini beliau akan membahas tentang malaikat. Ada di antara manusia yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan malaikat-malaikatnya. Maka dalam ayat ini akan menjelaskan siapa malaikat itu dan bagaimana posisi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Fa idza kana haluhum ma Allahi ma dzukira min haibatihim minhu wa khasyyatihim lahu fa kaifa yud'auna min dunillah. Idza kana haluhum, apabila kondisi mereka para malaikat itu, ma Allahi, bersama dengan Allah, ma dzukira, sebagaimana yang disebutkan, min haibatihim minhu, dari haibah mereka. Haibah itu apa namanya, lebih besar dibandingkan daripada khauf, biasa diterjemahkan dengan kebijaksanaan, kebesaran. Jadi karena kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah, sehingga mereka takut. Jadi takutnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala bagaimana, tapi karena rasa segannya mereka atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, menghadirkan rasa takut di dalam hati. Tayyib. Di atasnya khasyah. Wa khasyyatihim lahu, dan mereka pun juga merasa khasyah. Khasyah di bawahnya. Lebih khusus lagi. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan huruf jirnya di situ. Haibah tadi tidak disebutkan haibah lahu, tapi haibah minhu. Minhu, hunya kembali ke mana? Ke Allah. Jadi para malaikat itu karena rasa segannya dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, muncul rasa takut. Tapi kalau khasyah, huruf jir setelahnya disebutkan lam. Lam untuk siapa? Lahu, untuk Allah. Itu khasyah adalah sesuatu rasa takut yang timbul dari dalam hati, dipasrahkan. Paham bedanya? Sumbernya berbeda rasa takut itu. Kalau haibah dari sesuatu masuk ke hati. Tapi kalau khasyah dan khauf itu dari hati, diberikan kepada sesuatu. Oleh karena itu disebutkan dengan lam, khasyah lahu, rasa takut terhadap Allah. Haibah minhu, rasa takut dari Allah. Gampang terjemahannya seperti itu. Tapi bedanya tadi jelas antara haibah dengan khasyah. Tayyib. Fa kaifa yud'auna min dunillah? Kalau para malaikat itu seperti itu kondisinya, mereka masih merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala keutamaannya. Fa kaifa yud'auna min ma'allah? Bagaimana mereka diseru, diminta bersama dengan Allah? Tayib. Fa ghairuhum min babi aula. Kalau malaikat saja tidak pantas, maka selain mereka lebih utama untuk tidak pantas disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa fi dzalika raddun ala jami'il musyrikin alladzina yad'una ma'allahi man la yudanil malaikah. Maka di dalam ayat ini raddun terdapat bantahan ala jami'il musyrikin, kepada semua orang yang berbuat kesyirikan. Alladzina yad'una ma'allah, yang mereka menyeru selain Allah, man la yudanil malaikah, sesuatu yang tidak sama dengan malaikat. Kalau malaikat saja tidak pantas disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disamakan dengan Allah, maka yang di bawah malaikat seharusnya tidak lebih pantas. Baik itu para nabi, baik itu para wali, orang-orang soleh, apalagi yang di bawahnya. Ini maksud dari bab ini dengan kitab Tauhid. Saya kira jelas, karena kalau antum perhatikan dari beberapa pembahasan kita sebelumnya, beliau urut menyebutkan dari yang paling kecil naik sampai Nabi Muhammad SAW, sekarang naik pada malaikat. Tayyib. Kemudian di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah menerangkan makna dari kalimat-kalimat yang terdapat di dalam ayat Saba' 23. Tayyib. Yang pertama kata beliau, hatta idza fuzzi'an qulubihim. Maka apabila telah fuzi'a, di awal tadi saya terjemahkan dengan uzilal faza' an qulubihim, dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka. Kata Syekh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizhahullah taala, uzilal faza'u an qulubil malaikati minal ghasyah, yaitu dihilangkan al-faza', rasa takut itu, an qulubil malaikah, dari hati-hati para malaikat, minal ghasyah, dari al-ghasyah, ghasyah pingsan. Pingsan karena terkaget dengan sesuatu, ghasyah. Allati tusibuhum, yang menimpa mereka, inda sama'i kalamillah bil wahyi ila Jibril. Ketika mendengarkan kalamullah berupa wahyu itu disampaikan kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Baik. Ini ana sedikit murojaah tentang ini, nanti rinciannya akan disebutkan pada hadis yang setelahnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kondisi detail kenapa para malaikat itu sampai pingsan mendengarkan kalamullah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dalam ayat ini malaikat itu semuanya pingsan saat Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyampaikan wahyu kepada Jibril agar disampaikan kepada salah seorang rasul dari manusia. Jibril mendengarkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena kebesaran wahyu Allah, karena demikian mulianya firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu malaikat pun yang awalnya kuat untuk menerima wahyu tersebut, menerima firman tersebut, termasuk Jibril alaihi salatu wassalam. Saat mereka mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, qadha, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka pingsan semuanya tanpa terkecuali. Ini para malaikat mendengarkan firman Allah, mendengarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah pingsan beberapa waktu, barulah satu persatu berdiri. Jibril yang pertama kali berdiri, karena memiliki keutamaan lebih dibandingkan malaikat yang lain, memiliki kekuatan fisik lebih dibandingkan para malaikat yang lain. Jibril pertama kali berdiri. Setelah itu berangsur-angsur para malaikat yang lainnya. Ketika mereka semua telah berdiri, telah sadar dari pingsannya tadi, qalu, mereka mengatakan, ay qala ba'dhuhum li ba'din istibsyaran. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yang dimaksud adalah para malaikat berkata satu sama lain, bertanya satu sama lain, istibsyaran, dengan berbahagia. Bagi yang belajar bahasa Arab, istibsyaran di situ sebagai hal. Jadi kondisinya ketika para malaikat itu bangun setelah dari pingsannya, mereka justru berbahagia. Berbeda kan dengan pingsannya manusia. Manusia kalau pingsan, bangun, sadar dari pingsannya, itu sudah rata-rata itu rasa takut yang ada dalam hatinya. Saya tadi kenapa? Ini manusia. Malaikat tidak. Ketika mereka pingsan disebabkan sebuah ketetapan dari Allah atau mendengarkan firman wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, begitu bangun istibsyaran, merasa gembira justru. Setelah itu bertanya antara satu sama lain, "Madza qala rabbukum?" Apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Tayib. Qalul haqq. Mereka mengatakan al-haqq. Ai qala Allahul haqq. Dari sini masyaallah rahimani wa rahimakumullah, bisa kita pahami qalul haqq, mereka mengatakan al-haqq. Kata Syekh Shalal Fauzan, maksudnya adalah qalu qala Allahul haqq. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kebenaran. Di sini bisa kita pahami bahwa al-haq itu bukan maf'ulnya qalu. Tapi setelah qalu dengan al-haq, di antara qalu dengan al-haq ada satu jumlah, satu kalimat sempurna, jumlah mufidah yang terhapus di situ. Dan pernah ana bahas di Qaidul Arba', kalau berkaitan dengan Al-Qur'an maka tidak boleh hanya mengatakan terhapus saja. Mahdhufun lit-ta'zim. Dalam Al-Qur'an itu ada yang mahdhuf, ada yang muqaddar lit-ta'zim. Di situ memang disembunyikan secara apa namanya sastra bahasa Arab, sehingga ini kalau antum terjemahkan letter lek, antum akan menganggap al-haqnya sebagai maf'ul dari qalu. Mereka mengatakan al-haq, kurang tepat, karena kalau al-haq kalau dijadikan maf'ul dari qalu, maka al-haq itu adalah ucapannya malaikat. Sedangkan yang dimaksud di sini al-haq ini bukan ucapannya malaikat, tapi ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka takdirnya qalu qala Allahul haq. Mereka mengatakan Allah berfirman dengan kebenaran. Maka maf'ul dari qalu adalah satu kalimat lengkap ini tadi. Qala Allahu al-haq. Ini maf'ulnya dari qalu. Tayib. Sebelum kita lanjutkan, di sini ada satu faedah. Ketika disebutkan madza qala rabbukum qalu al-haq. Apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Mereka mengatakan Rabb kalian berfirman tentang kebenaran. Di sini ada faedah bahwa prinsip ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan jika Al-Quran itu adalah firman Allah bukan makhluk. Salah satu dalilnya adalah ayat ini. Jika seandainya Al-Quran itu adalah makhluk, firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk, maka para malaikat tidak akan mengatakan madza qala rabbukum qalu al-haq. Mereka akan mengatakan madza khalaqa rabbukum, apa yang diciptakan oleh Rabb kalian. Di sini malaikat tidak mengucapkan itu. Mereka mengatakan madza qala, apa yang diucapkan. Dan kita tahu lafaz qala itu berkaitan dengan suara, dengan huruf-huruf, qaul itu ada ucapannya, bisa didengarkan, bisa dipahami, bukan makhluk. Kalau makhluk tidak perlu diucapkan. Dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kun fayakun, jadilah maka jadilah itu dari sebuah benda. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Termasuk juga Al-Qur'an yang sudah dibukukan di dalam mushaf-mushaf ini, itu bukan makhluk. Itu tetap kalamullah Subhanahu wa taala, meskipun dia tertulis di atas kertas atau di atas media-media yang lain, di atas lauh dan yang lainnya. Itu tetap kalamullah Subhanahu wa taala. Tayib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Qala wa huwal aliyyul kabir. Dan dialah Allah al-Ali yang maha tinggi. Ai alladhi lahu uluwul qadri wa uluwul qahri wa uluwul dhat. Yani Allah yang memiliki ketinggian dari tiga hal. Yang pertama uluwul qadr, tingginya kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir ketetapan. Yang kedua wa uluwul qahri, tingginya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qahr kalau diterjemahkan letter lek itu paksaan. Jadi kuasa Allah Subhanahu wa taala itu seakan memaksa semua makhluk untuk tunduk. Mereka tidak bisa memilih. Ketika Allah menetapkan A, engkau akan berlaku A. Ketika Allah menetapkan B, maka akan berlaku B. Ini uluwul qahr min Allah. Berbeda dengan qahrnya makhluk. Ketika dia memaksa makhluk yang lain, belum tentu makhluk yang dipaksa itu tunduk. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu kuasanya, tidak ada satu makhluk yang bisa protes. Pasti langsung tunduk dan terjadi pada dia apa yang dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa'uluwudzat, ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Ketiga-tiga ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, karena ini memang berkaitan dengan rukun uluwullah. Tiga rukun ketika membahas ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala tinggi dalam tiga hal ini. Bukan pada salah satunya. Ketiga-tiganya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Yang pertama uluwudzat, jelas. Yang kedua uluwul qahr, ketinggian dari maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan yang ketiga uluwul qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Kemudian al-kabir, Allah maha besar. Ai alladzi la akbara wa la a'zama minhu tabaraka wa taala. Yaitu zat yang tidak ada selainnya, akbar wala a'zam, tidak lebih besar juga tidak lebih agung. Akbar, a'zam, ini satu makna, hanya dia berbeda tingkat. Akbar biasa diterjemahkan besar, a'zam itu di atasnya akbar, sering diterjemahkan dengan agung. Intinya Allah Subhanahu wa taala itu maha besar dan maha agung. Tidak ada sesuatu yang lain yang di atas Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu apapun. Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala segala-galanya di atas. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini beberapa kalimat yang dijelaskan oleh beliau hafizahullahu taala. Kemudian kata beliau, al-ma'na al-ijmaliyyu lil ayah, makna secara umum dari ayat ini. Qala yukhbirullahu subhanahu wa ta'ala 'anil malaikati. Yukhbiru, Allah mengkhabarkan subhanahu wa ta'ala 'anil malaikah, dari para malaikat. An mengandung makna hal. Ai an halil malaikah. Allah mengabarkan tentang kondisi para malaikat. Annaha idza sami'atil wahya. Bahwa mereka para malaikat itu idza sami'atil wahya, apabila mendengar wahyu, minallahi subhanahu wa ta'ala ila Jibril, dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Jibril, fazi'at 'inda dzalika ta'dziman wa haibatan. Muncul rasa takut yang sangat besar. Biasanya fazi'ah itu diterjemahkan dengan kaget. Tapi di sini para malaikat, fazi' yang dimaksud adalah mereka takut. Muncul rasa takutnya inda dzalika, ketika mendengarkan wahyu dari Allah kepada Jibril itu, ta'dziman wa haibatan, karena pengagungan dan karena haibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ar'adat hatta yusibaha mithlul ghasyi. Kemudian mereka pun ar'adat, mulai goncang. Hatta yusibaha, sampai menimpa para malaikat itu mithlul ghasyi, satu kondisi seperti pingsan, tidak sadarkan diri setelah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Fa idza uzilal faza'u an qulubihim, setelah semuanya pingsan tidak sadarkan diri para malaikat itu, dan dihilangkan al faza', rasa takut yang hebat dari hati mereka itu tadi, akhadhu yatasaalun, mereka pun mulai bertanya satu sama lain. Fayaquluna madza qala rabbukum, mereka pun saling bertanya apa yang difirmankan oleh Rabb kalian. Fayaquluna qala al haq, mereka pun mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kebenaran. Wa huwal 'ali fawqa kulli syai'in alladzi la akbaru minhu wal a'zam, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi di atas segala sesuatu, yang tidak ada sesuatu yang lebih besar dan yang lebih agung dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Ini sudah kita lewati tadi, hanya secara umum apa yang disebutkan oleh beliau hafizallahu taala. Tayib. Berikutnya, ma yustafadu minal ayah. Faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, ar-raddu ala jami'i firaqil musyrikin. Ayat ini terdapat bantahan ala jami'i firaqil musyrikin terhadap semua kelompok orang-orang yang berbuat kesyirikan. Tidak terkecuali berarti semuanya. Alladzina ya'buduna min duni alladzina ya'buduna ma'allah man la yudanil malaikah wa la yusawihim. Mereka yang menyembah bersamaan dengan Allah sesuatu yang tidak setara dengan malaikat. Wa la yusawihim, dan tidak sama dengan malaikat. Fi sifatin min sifatihim, pada satu sifat saja dari sifat-sifatnya malaikat. Taib. Berulang kali ana sampaikan, kalau mau diperbandingkan manusia dengan malaikat itu bukan perbandingan yang layak. Berbeda dan jauh perbedaannya itu, bukan hanya 1-2. Berbeda sekali, dari penciptaan sudah jauh antara tanah dengan cahaya. Kemuliaan dari penciptaan itu, selebih dahulu siapa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah berbeda. Kemudian alam mana yang akan mereka huni sesuai yang ditetapkan oleh Allah juga sudah berbeda. Manusia diciptakan untuk menghuni alam dunia. Malaikat diciptakan untuk menghuni alam atas. Alam alawi di sana. Dan itu apa namanya? Mereka diberikan aturan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa turun ke dunia, tidak bisa turun ke bumi, ke alam manusia kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan antum berpikiran enak, marah malaikat bisa turun ke bumi, naik lagi, tidak. Malaikat yang akan turun ke dunia itu harus atas izin Allah. Kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mereka turun ke dunia. Dari langit 7 turun ke langit 6 itu ada pintunya dan ada penjaganya di situ. Dari langit 6 turun ke langit 5 ada penjaganya juga. Terus seperti itu sampai ke langit yang pertama. Langit pertama sebelum turun ke dunia itu juga ada penjaganya. Kalau malaikat sulit untuk turun ke dunia, lebih-lebih manusia tidak akan mungkin bisa naik ke langit berikutnya. Secanggih apapun teknologi manusia itu, bagaimana mereka mengusahakan mikirnya ratusan tahun, tidak akan bisa menembus langit satu. Baik. Kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diizinkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau, kalau ada yang mengklaim bisa ke langit satu, dusta. Siapa dia diizinkan untuk mengunjungi langit satu sampai dengan langit yang ketujuh? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau bersama siapa? Bersama Jibril alaihi salatu wasallam, pemimpinnya malaikat. Itu juga ketika sampai di langit satu tidak langsung dibukakan. Padahal ini Jibril membawa buruk. Buruk itu adalah kendaraan langit, tidak ada di dunia. Seharusnya dengan itu saja malaikat penjaga sudah tahu, oh Jibril dengan kendaraan langit membawa seorang manusia, berarti diizinkan oleh Allah. Begitu kan? Tapi tidak, tetap ditanya. Man hadza Jibril? Man ma'aka? Siapa engkau Jibril? Siapa yang bersama engkau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai? Tidak. Masih ditanya oleh malaikat penjaga ini. At-Tu'mar, apakah dia diperintah? Apakah engkau diperintah? Iya. Apakah dia diperintah? Iya. Baru dibuka. Disiplinnya malaikat. Beda dengan manusia. Suruh jaga gerbang. Ini meskipun pemimpinnya loh, direkturnya datang, langsung dibuka. Protapnya hilang. Hilang. Malaikat enggak. Ketika diberikan tugas, mereka mampu menjalankan itu dan tidak akan pernah menyelisih tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta itu pembesarnya Jibril alaihi salatu wasallam. Kalau diajak duel ya jelas kalah dia dengan Jibril. Kemuliaan jelas kalah dia dengan Jibril. Tapi tidak begitu Jibril alaihi salatu wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada seorang pun selain beliau yang bisa menembus langit dunia ini. Tapi dusta kalau dia mengatakan bisa menembus langit dunia. Lebih-lebih lagi bisa menembus langit ketujuh. Tidak bisa dengan fisiknya. Tapi Allah taala a'lamu bissawab. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua, itsbatul kalami lillahi subhanahu wa taala ala ma yaliqu bijalalihi. Di dalam ayat ini terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Ala ma yaliqu bijalalihi, sesuai dengan yang layak bagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Antum perhatikan di sini kalimat beliau, dan ini yang seharusnya untuk kita ucapkan sebagai ahli sunnah wal jamaah ketika membawakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersifat demikian. Berikan di akhirnya itu alama yaliku bijalalihi, sesuai dengan yang layak atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita bagaimanapun kita menggambarkan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, semurni apapun kita ingin memurnikan Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat manusia, hakikatnya tidak akan pernah bisa kita menyampaikan sesuai kenyataan. Jadi, meskipun itu kita membawa dalil, karena sifat Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih indah dibandingkan apa yang kita sampaikan itu. Maka ketika menyampaikan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu maha mendengar, alama yaliku bijalalihi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha melihat, alama yaliku bijalalihi, sesuai dengan yang layak atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai disalahpahami, Allah mendengar seperti juga layaknya kita makhluk mendengar, Allah melihat seperti layaknya kita juga makhluk melihat, hanya berbeda kondisinya. Tidak. Ma yaliku bijalalihi, semuanya sesuai dengan kelayakan atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, dari mana kita mengambil faedah ini tadi yang disebutkan oleh beliau, seperti yang dijelaskan di atas tadi, dari kalimat qalu madza qala rabbukum qalul haq. Mereka, para malaikat, mengatakan apa yang diucapkan. Maka qaul di situ memberikan faedah bahwa firman Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga wahyu Allah yang turun sampai kepada Muhammad SAW berupa Al-Quran ini, adalah apa namanya tadi? Kalamullah. Adalah kalamullah, bukan makhluk. Bukan makhluk meskipun dia tertulis di media apapun. Taib. Allah Ta'ala alamu bisawab. Yang ketiga, anna kalamullahi Subhanahu wa ta'ala ghairu makhluk. Bahwasannya kalamullah Subhanahu wa ta'ala itu bukanlah makhluk ciptaan Allah. Dia tetap kalamullah. Kalam berarti bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita menyikapi kalamullah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa sama seperti kita menyikapi makhluk. Kalau antum anggap Al-Quran itu makhluk, akan muncul nanti berapa banyak perbuatan-perbuatan yang bisa menghinakan Al-Quran. Tayyip. Ketika kita memposisikan Al-Quran itu sebagai kalamullah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan akan muncul nanti sikap-sikap bagaimana kita memuliakan Al-Quran. Peletakannya diperhatikan, ketika membaca Al-Quran pun juga diperhatikan, adab-adab juga diperhatikan. Dan alhamdulillah di dalam Islam ini banyak sekali buku-buku yang membahas tentang adab bersama Al-Quran. Banyak, tidak cuma satu dua kitab, dari semenjak dahulu sampai dengan zaman sekarang. Tayyib. Allah Ta'ala alamu bisawab. Li'annahum yaquluna, kenapa demikian? Karena para malaikat mengatakan madza qala rabbukum, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian. Lam yaqulu madza khalaqa rabbukum, mereka tidak mengatakan apa yang diciptakan oleh Rabb kalian. Tayyib. Insyaallah jelas. Yang keempat, itsbatul uluwi lillahi Subhanahu wa ta'ala fawqa makhluqatihi. Penetapan maha tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala fawqa makhluqatihi, di atas seluruh makhluknya. Antum perhatikan di situ, lafadznya makhluqat. Makhluqat adalah bentuk jamak dari makhluk. Seandainya disebutkan makhluk saja itu sudah cukup. Tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas makhluknya. Karena makhluk itu mencakup segala sesuatu masiwallah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup kan? Allah tinggi di atas makhluknya, semuanya. Karena semua selain Allah itu makhluk. Tapi di sini dibentukkan jamak supaya lebih menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar-benar tinggi dengan tiga rukun ulu tadi. Apa saja tadi? Ulul al-qadr, takdirnya Allah. Yang kedua, ulul qahr, kuasanya Allah. Dan yang ketiga, ulul dzat, tingginya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga-tiganya, tidak ada yang lebih tinggi di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Yang kelima, itsbatu 'azamatillahi Subhanahu wa ta'ala, penetapan tentang maha besarnya atau maha agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala alamu bissawab. Ini ma'asyallahu rahimani wa rahimakumullah, judul bab yang ke-14 yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, sekaligus menjadi dalil yang pertama. Dan ini adalah isyarat bahwa Berikutnya beliau akan membahas tentang malaikat. Dan di sini beliau membawakan dua hadis. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan yang kedua dari Nawas ibn Sim'an radhiyallahu taala anhu. Kita bahas hadis yang pertama. Qala rahimahullah taala. Kata beliau rahimahullah taala, fi sahih, disebutkan di dalam as-sahih. Yang dimaksud as-sahih di sini bisa dua makna sebagaimana yang sering kita ulang-ulang. Yang pertama adalah fil hadits sahih, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Atau makna yang kedua, fi sahih adalah disebutkan dalam kitab as-sahih. Ini dulu saya urutkan. Disebutkan dalam kitab as-sahih. Kalau disebutkan dalam kitab sahih, maka kebiasaan beliau kalau menyebutkan kitab sahih berarti sahih ada dua. Imma sahih al-Imam al-Bukhari atau sahih al-Imam Muslim. Nah, mana yang dimaksud di sini? Apakah sahih Bukhari atau sahih Muslim? Lihat riwayatnya. Ada di kitabnya siapa? Bukhari atau Muslim? Kalau kita teliti, ternyata riwayat ini disebutkan dalam kitabnya al-Imam al-Bukhari. Maka fi sahih, dalam kitab sahih yang dimaksud adalah fi sahihil Bukhari. Hadis dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Taib. Dan ini nampaknya yang tegas disebutkan oleh banyak dari syurah hadihil kitabah, pensyarah dari kitab-kitab ini. Mereka mengatakan fi sahih ay fi sahihil Bukhari. Jadi maksud oleh beliau dalam as-sahih, yakni dalam kitab sahih al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, "Idza qadallahu al-amra." Apabila Allah Subhanahu wa taala memutuskan satu perkara. Fis sama'i, di langit sana. Dharabatil malaikatu bi ajnihatiha, para malaikat akan memukulkan sayap-sayap mereka, dikepak-kepakkan sayapnya. Khadha'anan liqaulihi, di sini bisa dibaca dua. Yang pertama seperti yang Anda baca tadi, khadha'anan, kha-nya di fathah, dhad-nya juga di fathah. Yang kedua boleh dengan kha-nya di dhammah, dha-nya disukun. Khud'anan, khud'anan liqaulihi, karena tunduknya mereka. Khud'an itu bentuk masdar dari khud'a, yakhda'u, khud'anan, khudu'an. Karena ketundukan mereka, liqaulihi, terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'annahu silsilatun ala sofwanin, seakan-akan dia, hu kembali ke qaul, seakan-akan firman Allah Subhanahu wa taala itu silsilatun, seperti rantai, ala sofwanin, di atas batu hitam. Yanfuduhum dzalika, yanfuduhum, dalam cetakan yang lain disebutkan yunfiduhum, yang tepat yanfuduhum. Yanfuduhum dzalika ai yakhlusu hadzal qaul wa yumdi fil malaika, suara itu sampai kepada semua malaikat. Hatta idza fuzi'a an qulubihim madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Setelah itu disebutkan ayat yang kita bahas tadi, ketika, maka apabila telah dicabut rasa takut dari hati-hati mereka, mereka akan mengatakan apa yang difirmankan oleh Rabb kamu. Mereka mengatakan, Rabb kamu memperfirman tentang kebenaran dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Qala fayasma'uha mustariqus sam'. Setelah itu didengarkan oleh para pencuri berita. Mustariqus sam' yang dimaksud adalah syaitan. Syaitan-syaitan yang suka bertengger di pinggiran langit, mencuri dengar berita dari ucapan-ucapan malaikat tadi. Wa mustariqus sam'i hakadha, dan para pencuri berita itu tadi seperti ini. Ba'duhu fawqa ba'din, sebagian berdiri di atas sebagian yang lain. Wa safahu Sufyan bikafihi faharrafaha wa baddada baina asabi'ihi. Sufyan menggambarkan bagaimana cara mereka bertumpuk tadi. Bikafihi, dengan kedua telapak tangan beliau. Faharrafaha, beliau angkat ini, kemudian dipisahkan. Ini harrafa. Wabaddadaha, apa namanya? Wabaddada baina asabi'ihi. Setelah itu beliau tumpukkan di antara jari jemarinya. Nah, ketika Sufyan mengatakan wa mustariqu sam'iha kada, dan para pencuri, syaitan pencuri dengar itu, mereka akan bertumpuk satu sama lain seperti ini. Ini dijelaskan oleh Sufyan. Sufyan siapa di sini? Jangan lihat di kitab. Sufyan siapa ini? Memang tidak disebutkan sanadnya. Kalau disebutkan sanadnya langsung tahu itu Sufyan siapa. Tapi meskipun tidak disebutkan sanadnya, antum bisa tahu Sufyan ini siapa. Baik. Mafhumnya dulu, jika disebutkan Sufyan, antara satu dari dua orang. Yang pertama, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Yang kedua, Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala. Baik, Sufyan Ats-Tsauri Abu Sa'id. Sufyan Ibnu Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi. Siapa yang dimaksud dengan Sufyan di sini? Ada faedah. Yang pertama, bisa antum jadikan sebagai indikator siapa Sufyan yang dimaksud meskipun tidak disebutkan nasabnya. Yang pertama, kalau disebutkan dalam masalah fikih, ketika membahas masalah fikih, disebutkan secara mutlak Sufyan, Sufyan berkata, Sufyan berpendapat, maka yang dimaksud adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Itu kalau dalam fikih. Sedangkan dalam masalah rokok itu yang berkaitan dengan apa namanya, pembahasan-pembahasan tentang hati, itu rokok. Kalau berkaitan dengan ilmu rokok, maka Sufyan yang dimaksud adalah Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi. Ini indikatornya. Nah, di sini Sufyan yang mana dari dua tadi? Ats-Tsauri atau Ibnu Uyainah? Yang belum lihat kitab ya. Yang lihat kitab sudah tahu. Tayib. Bahas masalah fikih bukan ini kitab ini? Hadis tadi? Bukan. Raqaiq? Iya. Berarti Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Tayib. Kita lanjutkan. Fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Lalu syaitan yang paling atas tadi mendengar al-kalimata, satu potong kalimat. Fayulqiha ila man tahtahu. Kemudian dia lemparkan kepada yang di bawahnya. Syaitan yang kedua. Thumma yulqihal akharu ila man tahtahu. Kemudian yang kedua tadi melemparkan kepada yang di bawahnya lagi, disampaikan kepada yang di bawahnya. Hatta yulqiha ila lisanis sahiri awil kahin. Terus demikian sampai akhirnya satu potong kalimat itu tadi sampai kepada mulutnya seorang penyihir atau seorang dukun. Apa bedanya sihir dengan dukun nanti kita bahas. Farubbama adrakahu syihabu qabla an yulqiyaha. Terkadang rubbama ini bisa bermakna kadang, bisa bermakna sering. Tergantung dilihat dari konteks kalimatnya. Di sini rubbama berarti kadang-kadang atau sering. Dari konteks tadi. Farubbama adrakahu syihabu qabla an yulqiyaha. Monggo, biar tidak ngantuk. Dari konteks tadi rubbama kita terjemahkan sering atau jarang. Inilah uniknya bahasa Arab itu. Satu kata bisa memuat dua makna yang berlawanan. Hah? Sering atau? Tayib, satu sering, yang lain jarang. Dua-duanya memuat makna itu. Tergantung kapan mereka mencuri berita tersebut. Kalau sebelum diutusnya Rasulullah SAW, maka rubbama di sini kita terjemahkan jarang. Kalau setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka rubbama di sini kita terjemahkan sering. Ini ditunjukkan dalam hadis yang lain nanti. Intinya itu. Dan bisa saja adrokahu syihabu, mereka akan dikenai oleh syihab. Syihab itu sebuah bintang yang berapi. Qabla an yulqiyaha, sebelum mereka melemparkan kalimat itu kepada yang di bawahnya. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu, dan bisa juga mereka sudah terlebih dahulu menyampaikannya kepada yang di bawah, baru yang di atas ini kena lemparan bintang. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kidbatin, lalu mereka menambah dari satu potong kalimat itu tadi dengan 100 kedustaan. Fayuqalu alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Lalu manusia pun dengan satu kalimat yang dicuri oleh syaitan tadi, yang bertambah 100 kedustaan setiap kali turun, yang paling atas, yang nongkrong di atas, di pinggiran langit, mereka mendengarkan satu potong kalimat, misal hanya 5 buah kata, turun di bawahnya sudah ditambahi 100, turun lagi di bawahnya sudah ditambahi 100, sampai kepada lisannya seorang sahir, penyihir atau dukun, sudah berapa yang akan dia dapatkan? Banyak. Maka ada kemungkinan kadang-kadang yang disampaikan oleh penyihir atau dukun ini sesuai, kadang-kadang juga tidak. Karena memang tidak murni. Lah kok jangankan syaitan, manusia saja seperti itu. Antum baris panjang dari awal diberikan satu kalimat sampai di belakang, sama atau beda? Seringnya berbeda sampai di belakang. Suruh nebak kalimat ini terus ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang, sampai belakang sudah beda. Ini manusia yang tidak niatnya untuk berdusta. Apalagi setan ini memang sudah niatnya untuk berdusta. Tayib. Fayusaddaqu bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama. Maka dibenarkanlah si dukun atau sihir, tukang sihir tadi, bitilkal kalimati, dengan satu potong kalimat, allati sumi'at minas sama, yang dicuri dengar dari langit itu tadi. Tayib. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, nomor 4701. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, hadis yang pertama yang disebutkan oleh beliau tentang kisah malaikat yang mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Tayib, kata Syekh Shalal Fauzan hafizallahu, Sufyan, yang dimaksud Sufyan di dalam hadis tadi, huwa ibnu Uyainata ibni Maimun al-Hilali. Adalah Sufyan bin Uyainah bin Maimun al-Hilali al-Kufi Abu Muhammad. Thiqatun hafidhun hujjah. Beliau seorang thiqah, seorang hafidh, seorang hujjah. Thiqah saja itu sudah cukup hadisnya sahih. Apalagi level yang di atasnya hafidh, apalagi hujjah. Tayib. Min kibaril a'immah, termasuk dari imam-imam besar di zamannya. Mata, beliau meninggal pada tahun 198 Hijriah rahimahullah ta'ala. Tayib. Qala fi sahih, ay fi sahih al-Bukhari, idza qada Allahu al-amra, apabila Allah menetapkan sebuah perkara, ay idza takallama bihi, maksudnya adalah jika Allah berfirman dengan sebuah ketetapan, khada'anan bi fathataini minal khudu', wa ruwiya bi dhammi awwalihi wa sukuni tsanihi ay khadi'in. Yang pertama dibaca dengan dua fathah, kha-nya di fathah, dha-nya juga di fathah, khada'anan. Minal khudu', diambil dari kata al-khudu', ketundukan. Wa ruwiya, dan diriwayatkan, bi dhammi awwalihi wa sukuni tsanihi, dengan di dhammah kha-nya dan disukun dha-nya. Khud'anan. Ay khadi'in. Kalau demikian khud'anan berarti membawa makna fa'il. Maka maksudnya khadi'in, mereka dengan apa namanya berlaku sebagai seorang yang tunduk. Ini menerjemahkannya agak sulit karena dari konteks. Bedanya apa namanya khudu' tadi itu yang disebutkan adalah kata dasarnya. Mereka tunduk kepada Allah. Tapi kalau khadi'in, mereka berlaku sebagai seorang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Li qawlihi, terhadap firman Allah, ay li qawlillah. Ka'annahu, seakan-akan dia, ay as-sautal masmu', suara yang didengar oleh malaikat dari firman Allah Subhanahu wa taala itu tadi, silsilatun, rantai ala Sofwanin, di atas Sofwan. Sofwan huwa al-hajarul amlas, adalah batu yang amlas, licin dan keras. Batu cadas, licin, hitam, keras. Itu namanya Sofwan. Yanfuduhum dhalika, ay yakhlusu hadzal qaul wa yumdhi fil malaika. Yaitu ucapan tadi, firman Allah Subhanahu wa taala itu tadi lantas didengar dan yumdhi fil malaika, sampai kepada semua malaikat tanpa terkecuali. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Beda berarti kan? Suara manusia punya level tinggi. Ketika di sini terdengar tinggi, belum tentu 100 meter sana sama dengan yang di sini. Tapi firman Allah tidak. Yang disebutkan di sini yanfuduhum dzalik ay yakhlus wa yumdi. Itu terdengar sama antara malaikat yang di dekat Allah Subhanahu wa taala atau yang di ujung sana, paling jauh. Supaya antum tergambar berapa jumlah malaikat? Berapa jumlah malaikat? Hanya Allah yang tahu, tidak bisa dihitung dengan angka manusia. Kok bisa demikian? Gambaran saja dalam surat At-Tur Allah berfirman wal baitul ma'mur, dan demi baitul ma'mur. Baitul ma'mur Allah menjadikannya sebagai sumpah, berarti bukan sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang remeh. Dia pasti punya keutamaan. Apa itu baitul ma'mur? Baitul ma'mur adalah sebuah tempat di atas langit yang ketujuh sana, di mana dalam satu hari itu dimasuki oleh 70 ribu malaikat. Satu hari 70 ribu malaikat. Tapi bukan itu yang mengherankan. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah malaikat yang sudah pernah masuk ke Baitul Ma'mur tidak akan pernah lagi kembali sampai datangnya hari kiamat. Itu semenjak dahulu sampai sekarang, setiap hari dimasuki 70 ribu, tidak akan pernah balik lagi. Antum datang ke sebuah daerah atau sebuah tempat misal, ada potensi balik lagi? Bisa, potensi balik lagi. Tapi malaikat yang sudah pernah masuk ke Baitul Ma'mur tidak diizinkan untuk yang kedua kalinya kembali ke Baitul Ma'mur. Berapa berarti jumlahnya? Banyak. Tidak bisa kita gambarkan. Nah, suara dari firman Allah Subhanahu wa taala itu tadi terdengar sama rata. Baik yang mereka di dekat Allah Subhanahu wa taala seperti Jibril. Jibril ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Afan, ana tidak ini. Jibril ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Ini rujuk dari yang ini tadi. Kebiasaan begini. Tayib. Jibril ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di sana ada malaikat-malaikat hamalatul arsy, para pemikul arsy. Ada juga malaikat-malaikat yang memang khusus ada di sekeliling Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah kita bahas dua pekan yang lalu. Baik mereka ataupun malaikat yang paling jauh, katakanlah yang hidup di langit pertama dan itu ada di ujung, suara dari firman Allah Subhanahu wa taala itu sama terdengarnya, rata. Maka yang pingsan dari Jibril alaihi salatu wasalam sampai malaikat yang di ujung sana tadi, semuanya pingsan tanpa terkecuali. Ini malaikat mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Adakah manusia yang bisa seperti ini? Adakah? Ya, jawabannya kembali kepada kita masing-masing, saya pun demikian. Ketika mendengarkan dalil ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, ya Allah berfirman seperti ini, punya kandungan hukum demikian demikian. Di majelis bisa mendengar itu, menangis, mengkoreksi diri. Tapi bukan itu inti dari pelajaran firman Allah yang kita dapatkan. Bukan ketika majelis itu, baik di majelis ilmu, antum dengarkan, atau ketika antum membaca Al-Quran sendiri. Bukan itu efeknya. Kali itu terlalu cepat, manusia pasti akan seperti itu. Tapi efek dari apa yang antum baca itu, nanti saat antum sudah keluar dari majelis ini, sudah bersama keluarga, sudah kemudian beraktivitas dengan ekonomi antum di luar sana, baru apakah ayat tadi berpengaruh atau tidak. Kalau ketika di majelis insya Allah berpengaruh, langsung mengkoreksi diri, langsung membuka hati. Ketika antum membuka Al-Quran, baca Al-Quran, insya Allah langsung berpengaruh. Tapi masalahnya nanti ketika sudah ditutup Al-Quran itu, antum beraktivitas, nah apakah ayat yang dibaca tadi, apakah ayat yang dipelajari itu tadi bermanfaat untuk kehidupan. Itu beda dengan malaikat. Malaikat akan langsung berefek dan selamanya berefek. Tidak pernah mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Fayasma'uha. Setelah para malaikat bangun dan mereka menyampaikan satu sama lain tentang firman Allah Subhanahu wa taala itu tadi, yasma'uha ay al-kalimatallati qadhaha Allah, yaitu sebuah kalimat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi, mustariqus sam', para pencuri dengar, ay al-mukhtatifu li kalamil malaikah minasyayatin, yaitu syaitan-syaitan yang mukhtatif, mencuri sedikit dari perbincangan malaikat. Beliau sebutkan mukhtatif berarti tidak banyak, karena yang namanya ikhtitaf itu mengambil sesuatu tidak dalam jumlah yang banyak. Misalnya ada beberapa barang, yang namanya ikhtitaf itu ketika antum hanya ambil satu disembunyikan, ini namanya ikhtitaf. Berarti bisa lihat kondisi yang dicuri oleh malaikat tadi, oleh setan tadi itu, sudah yang dicuri sedikit, turun ditambahi kedustaan, turun lagi tambahi kedustaan. Maka sungguh apa namanya memalukan seorang manusia yang percaya dengan ucapan sihir atau dukun tadi itu, menganggapnya itu pasti terjadi. Oh, mereka bisa menerka takdir, mereka bisa meramal demikian-demikian. Tidak, itu sudah dari ikhtitaf kecil yang diambil oleh setan tadi dan ditambahkan dengan kalimat-kalimat yang lain berupa kedustaan. Kalau kadang-kadangkala bertepatan, kok pas apa yang diucapkan oleh seorang penyihir, oleh seorang dukun ini tadi, terjadi. Bukan karena dia tahu, tapi dari semua yang disampaikan oleh syaitan tadi, ya kebetulan saja yang itunya benar. Kalau orang yang berakal kan tidak lihat ininya, yang sedikit ini, tapi lihat yang banyaknya. Mayoritasnya itu kedustaan, sudah tidak bisa dipercaya. Meskipun kadang-kadang benar. Kita saja yang, maaf nih, antum berdusta. Contoh, berdusta, ngomong demikian, qadarullah terjadi. Apakah lantas kemudian kita bisa membenarkan orang ini? Oh, dia jujur, padahal tadi niatnya memang dusta. Dia berdusta tentang satu kondisi, qadarullah terjadi, kondisi itu seperti apa yang dia sampaikan. Antum akan nilai orang ini jujur atau tidak? Dinilai orang ini jujur? Enggak. Karena ketepatan saja terjadi. Baik. Beda kalau halnya, kalau dia tahu memang itu nanti rencananya begini-begini-begini, dia sampaikan, berhasil sesuai rencana, ya sudah. Bukan ingin menerka suatu yang sengaja disampaikan dusta. Tayyib. Lanjut. Wasofahu ai afan, maksudnya di sini wasofahu ai Sufyan. Sufyan menggambarkannya. Ai wasofa rukubasyayatini ba'duhum fauqa ba'din. Yaitu Sufyan menggambarkan tentang naiknya syaitan satu ke atas yang lain. Hatta yasilu ila haitsu yasma'un. Sampai kepada tempat di mana mereka mendengarkan itu tadi, tahadduthal malaikah, perbincangan malaikat, bil amri, dengan perkara, yaqdihillah, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faharrafaha, lalu mereka mentahrifnya, ai amalaha, membelokkannya. Faharrafaha, beliau merenggangkannya. Afan, ha di sini kembali ke yad, beliau merenggangkan tangannya. Wabad dada baina asabi'ihi, kemudian ditumpuk apa namanya jari jemarinya tadi begini syaitan itu. Ai farraqa bainaha, menjauhkan antara satu jari dengan jari yang lain. Tayyib. As-sahir, seorang penyihir. Siapa itu penyihir? Kata beliau hafizallahu taala, apa yang disebutkan di sini adalah nukilan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan rahimahullahu taala di dalam Fathul Majid. Yang namanya as-sahir, tukang sihir, definisinya allazi yata'atas sihra, seorang yang mengamalkan sihir. Seorang yang mengamalkan sihir. Lalu apa itu sihir? As-sihru huwa ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu. Sihir adalah ungkapan atas sesuatu yang khafiya, tersembunyi. Wa latufa, dan latufa biasa diterjemahkan lembut. Tersembunyi dan lembut, sababuhu, sebabnya. Min amalil aqdi, kalau mufrad Kalau jamak bacanya uqadi. Fadhal boleh dibaca dua-duanya. Min amalil aqdi atau min amalil uqadi. Dari perbuatan merangkai simpul. Aqd jamaknya uqad. Dari perbuatan merangkai simpul. Warruqa dan bacaan-bacaan. Wa ghairiha dan selainnya. Ini namanya sihir. Nanti lebih jelas akan kita bahas di babnya, Maja'a fi sihir. Jadi menurut definisi ini, sihir itu umum. Sesuatu yang kita secara normal, secara kasat mata, tidak mengetahui trik-trik dari simpul-simpul atau juga mantra-mantra ucapan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghasilkan sesuatu. Ini namanya sihir. Maka masuk di dalam definisi ini seorang tukang sulap. Dalam syariat bisa disebut sebagai penyihir. Dan sekarang tidak mau tukang sulap itu disebut penyihir. Sulap beda dengan sihir. Lihat definisi dalam syariat, sama. Ketika dia menyembunyikan perlakuan itu untuk mengelabui orang lain, seakan-akan itu terjadi meskipun tidak dengan bantuan jin, tapi dia buat bagaimana seperti sebuah keajaiban terjadi itu. Itu dalam definisi syariat termasuk namanya sihir. Baik, mafhum ya? Nanti lebih jelasnya, lebih rinci akan kita bahas di babnya. Baik. Ini yang namanya sahir, penyihir. Yang kedua, al-kahin, dukun. Al-kahin huwa alladhi yukhbiru 'anil kainat fi mustaqbaliz zaman wa yad'i ma'rifatal asrar. Al-kahin, dukun, adalah orang yang mengabarkan 'anil kainat, dari kejadian-kejadian. Kain, kana yakunu kaunan kain. Kejadian-kejadian fi mustaqbaliz zaman, di waktu yang akan datang. Wayadda'i, dan dia mengaku ma'rifatal asrar, mengetahui rahasia-rahasia. Ini kahin. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, di sini dipisahkan definisinya karena memang disebutkan bersamaan berbeda. Tapi kalau disebutkan secara umum, kahin itu masuk juga di dalamnya sahir, penyihir. Dua-duanya disebutkan, maka sahir punya definisi sendiri, kahin juga punya definisi sendiri. Maka dari definisi yang kita bahas tadi, kahin yang dimaksud di sini adalah seorang yang mengaku dia bisa mengetahui perkara ghaib yang akan terjadi di masa mendatang, meramalkan sesuatu. Atau dia mengaku mengetahui al-asror, rahasia-rahasia, perkara-perkara yang tidak diketahui oleh manusia pada umumnya. Dia bisa tahu. Misal membaca di mana barang yang hilang ada di tempat mana. Kalau dia mengaku mengetahui itu, maka dialah kahin. Pada dasarnya tidak ada orang yang bisa mengetahui seperti itu, dan dia pun juga tidak tahu. Lantas bagaimana dia bisa memberitakan korinnya, temannya dari syaitan itu tadi yang memberitahukan? Syaitan dari kalangan jin, mereka punya keistimewaan fisikal dibandingkan manusia. Mereka bisa bergerak dengan cepatnya, tidak bisa kita lihat. Bisa mereka bergerak secepat angin, secepat suara, secepat cahaya. Syaitan, jin itu bisa. Jadi bukan mustahil, meskipun di tempat yang jauh sana, dia bisa tahu. Yang bantu siapa? Syaitan ini. Dan itu tidak cuma-cuma, tidak gratis. Setan ini membantu seorang dukun, pasti ada imbalannya. Bentuknya apapun imbalan itu, intinya sesuatu yang bisa menjatuhkan seorang dukun itu tadi dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti enggak mungkin hanya minta makan saja. Tidak. Wallahu taala a'lamu bissawab. Lanjut. Fayakdzibu. Maka kemudian dia berdusta, ai as-sahir awil kahin, yaitu tukang sihir atau dukun tadi itu, ma'aha, bersama dengannya, ai al-kalimat allati alqaha, yaitu kalimat yang dilemparkan, yang diberitakan oleh syaitan itu tadi. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Tidak terasa sudah lewat waktu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Al-ma'na al-ijmaliyyu lil hadis, makna secara umum dari hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.